Panas hujan cecek-ceklah koni mempengkerja nakal caklerani muka lancar berkah kaweanku ben aku iso ngelamar sliramu. Sekali tak joge, ora bakal takon rene.